ya, rasanya jiwa-jiwa mereka, hidupnya mereka. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat untuk kembali berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah. Nah, artinya kekuatan di tangan Ahlus Sunnah, Nabi Rasulullah dan para sahabat ketika menghajar tiga sahabat yang bersalah ini. Nah, wa kama hasala az-zajr wa at-ta'dibu fi hajri Umar wal ummah li Subayr ibni Aslim ala ma huwa ma'lum, dan sebagaimana dihasilkannya zajr, hardikan dan ta'dib, pendidikan, ya, mendidik, berhasil menghardik dan mendidik, yaitu pada hajar yang dilakukan oleh Umar dan umat terhadap Subayr ibn Asl, ya, yang telah lewat disinggung ceritanya. Alamah huwa ma'lum, sebagaimana ini hal yang ma'lum diketahui. Nah, wa amma idza kanat al-ghalabatu fi zaman aw al-makan, adapun jika kekuatan kemenangan di zaman itu atau di tempat itu, li ahli syarr wal batil, di tangan ahli syarr wal batil, ya, fala yus'ul hajru, maka tidak disyariatkan melakukan hajar, illa fil ahwalil khassah, kecuali pada keadaan-keadaan khusus, li anna al-hajra la yuhakkiku maksidahu minat ta'dib wa zajr, karena hajar yang dilakukan jika demikian tidak akan berhasil merealisasikan, mewujudkan tujuan hajar yang bertujuan untuk mendidik yang dihajar dan menghardiknya dari kesalahan itu. Bal rubbama tadarrara bidzalika ahlul haq, bahkan mungkin saja justru ahlul haq yang akan termudaratkan dengan hajar itu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walihadha yufarraqu, oleh karena ini dibedakan, bainal amakin allati kathrat fiha albid'ah, antara tempat-tempat yang banyak bid'ah di situ, kama kathara alqadru fil Basrah, sebagaimana halnya banyak bid'ah, ya, menolak takdir qadariyah di Basrah, wat tanjim bi Khurasan, ya, bid'ah tanjim di Khurasan diluruskan oleh Syekh Rabi di Hasyiah Adh-Dhahir wat Tajahhum, tampaknya yang dimaksud di sini adalah at-tajahhum, bid'ah Jahmiyah di Khurasan, wat tasyayyu' bil Kufah, bid'ah Syiah di Kufah, wa bainama laysa kadzalik, ya, dan tempat yang tidak demikian, wa yufarraqu bainal a'immah al-muta'in wa ghairihim, dan dibedakan antara imam-imam yang memang ditaati, ya, oleh umat dan selainnya. Wa idza 'urifa maqsudus syari'ah, atau wa idza 'arafa maqsudus syari'ah, dan jika dia mengetahui maksud syariat, tujuan syariat, salaka fi husuli, dia akan menempuh, ya, untuk menghasilkan tujuan tersebut. Aw sala at-tariq, salaka fi husulihi aw sala turuq ilaih, jika mengetahui tujuan syariat dia akan menempuh, ya, untuk menghasilkan tujuan tersebut, aw sala at-turuq ilaih, jalan yang dianggap paling menyampaikan dia kepada maksud dan tujuan itu. Ini keterangan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Nah, ta'liq Syekh Rabi tentang kaidah ini, at-ta'liq ala hadzal kalam, ya, komentar atas ucapan Ruhaili ini, qauluk, ucapanmu mengatakan idza kanatil ghalaba fi zaman aw al makan li ahli syarr wal batil, jika kekuatan kemenangan di satu zaman atau tempat di tangan ahlus syar wal batil, fala yus'ul hajru, maka tidak disyariatkan hajar. Nah, ini titik tekannya. Ketika Ruhaili mengatakan, jika kekuatan kemenangan di di satu zaman atau tempat di tangannya ahlus syarr wal batil, maka tidak disyariatkan hajar illa fil ahwalil khasa, kecuali pada keadaan-keadaan khusus diperkecualikan. Pertama dikatakan tidak disyariatkan hajar, yang kedua dikatakan kecuali pada keadaan-keadaan khusus. Kata Syekh Rabi, lam tubayyin hadhihi al-ahwal khassah, kamu tidak menerangkan apa ini keadaan-keadaan khusus yang kamu katakan itu diperkecualikan. Ya, sebutkan apa itu keadaan-keadaan khusus biar ya ulama bisa menilai. Ya, tetapi tidak disebutkan, hanya mengatakan kecuali pada keadaan-keadaan khusus. Apa itu keadaan-keadaan khusus? Tidak disebutkan oleh dia. Yang kedua, qawlu, ucapan mengatakan la yusra'u, tidak disyariatkan hajar, dengan alasan karena kekuatan dan kemenangan ya di tangan ahlus syarr wal batin, tidak disyariatkan. Kata Syekh Rabi, yahtamil, ini berkemungkinan annahu la yajuz, dikatakan la, tidak disyariatkan, ini berkemungkinan maknanya la yajuz inkarul munkar fi ghalabat fi hali ghalabati ahli al-batil fi zaman wal makan. Berkemungkinan maknanya tidak boleh mengingkari kemungkaran, tidak disyariatkan berarti tidak boleh mengingkari kemungkaran pada kondisi kemenangan di tangan ahlul batil di satu zaman atau tempat, ya karena mereka yang dominan, mereka lebih banyak jumlahnya, mereka lebih kuat pengaruhnya, berarti mereka yang lebih dominan di satu zaman atau tempat, ahlus sunnah sedikit kurang, lebih lemah dibandingkan mereka, maka berarti ahlus sunnah tidak boleh mengingkari kemungkaran mereka. Mahma kana naw'a hadha al-munkar, bagaimanapun tingkatan ya kemungkaran itu, walau kana kufran wa syirkan, meskipun kemungkaran tersebut tingkatannya sampai pada tingkatan kufur syirik, fahadha la yusallam bihi, maka ini tentu saja tidak bisa diterima. Kalau ini yang kamu maksud tidak disyariatkan, ya artinya tidak boleh mutlak, meskipun tingkatan kebatilan itu, bid'ah itu sampai pada tingkatan kekufuran kesyirikan, maka ini tidak bisa diterima sama sekali. Kata Syekh Rabi, wa ihtamil an turida bihadal qawli, dan ada kemungkinan yang kau maksud dengan ucapan munitir disyariatkan hajar itu, ya karena ahlus syarr ahlul batil ahlul bid'ah al-ahwa dominan, ya lebih kuat, annahu yurakhasu li ahli al-haq, bahwa sesungguhnya ada rukhsah, ada keringanan bagi ahlul haq, bi an la yuwajihu ahlal batil al-aqwiya, ada keringanan bagi mereka untuk tidak menghadapi ya ahlul batil yang mereka lebih kuat, lebih dominan fi hadhil hal, pada kondisi ini, fa hadza yusallamu bi, maka ini bisa diterima. Nah, ini subhanallah, ya ini ya menunjukkan kepada kita ketajaman fikih dan ilmunya Syekh Rabi. Nah, ini tadi syubhat yang lewat dari Ruhaili, ya. Mungkin kalau kita tidak membaca komentar dan pesan Syekh Rabi, orang terlewati begitu, terpukau menyebutkan dalil, pertimbangan, maslahat, mafsadat, kan begitu. Nah, tapi ternyata setelah kita dengar keterangan Syekh Rabi, tampak ya kesalahan yang ada di balik kaidah itu. Nah, jadi kalau yang dimaksud tidak disyariatkan, maksudnya ada rukhsah. Nah, berarti tidak wajib bagi setiap ya yang ada. Nah, bagi yang lemah tidak mampu, ada rukhsah keringanan bagi dia untuk diam karena dia kalah kuat, yang lebih dominan, lebih kuat adalah ahlus syarul batil, maka ada rukhsah bagi dia. Nah, demi kemaslahatan dirinya, keamanan dirinya, karena dia tidak berani, dia tidak kuat, nah ini mungkin bisa diterima. Nah, lakin kana yanbaghi an tuharrira ibaratak. Akan tetapi seharusnya yang kamu lakukan dalam beri nasihat itu, ya, ungkapan-ungkapanmu diedit, diperjelas, ya, dipilih ungkapan yang jelas, yang tidak berkemungkinan ini dan itu, sehingga membingungkan. Watuwaddihaha, memperjelas secara gamblang. Lialla yufhama minha ma la taqsiduh, agar tidak difahami salah, agar tidak difahami dengan makna selain yang kamu maksud pada masa-masa fitnah seperti ini. Nah, tidak bermanfaat, tidak cukup orang berbicara dengan ucapan-ucapan mujmal, ucapan-ucapan global yang bisa ditarik ke sana kemari, ya, bisa ditarik oleh ahlul batil untuk mendukung mereka. Ditarik maknanya ke sana karena global mujmal tidak bisa. Nah, harus mufassal mubayyan, harus jelas terang ini maksudnya, sehingga jelas. Nah, apakah memang tujuannya membela ahlul batil, ahlus syar, atau tujuannya membela ahlus sunnah? Ketiga, kata Syekh Rabi, innal anbiya wa man saru ala nahjihim minal ulama, sesungguhnya para nabi dan ulama ahli ilm yang berjalan di atas manhaj, metode dakwah para nabi, yad'una ila al-haqq wa at-tauhid, mereka berdakwah menyeru kepada al-haq dan tauhid, wa yunkiruna al-batila wasyirka, dan mereka mengingkari kebatilan dan kesyirikan, fi ayyi zamanin wa makan, di setiap zaman dan tempat. Wala yubaluna biquwati ahli al-batil wasyirk wadh-dhalal, dan mereka tidak peduli dengan kuatnya, dominannya ahlul batil, ahlus syirk, ahlul dhalal, ya, para pelaku kebatilan, kesyirikan dan kesesatan itu. Mahma balagu minal quwwah, bagaimanapun kuatnya mereka, dominannya mereka, tidak peduli para nabi, para rasul dan ulama yang berjalan di atas manhaj dakwah mereka. Wal Qur'anu mali'un biqasasil anbiya, Al-Qur'an penuh dengan kisah-kisah para nabi. Allati wajahu fiha ahlas syirki wal kufri wal kibriya, yang mereka menghadapi, memerangi, ya, ahl syirk, al-kufru al-kibriya, para pelaku kesyirikan, kekufuran, dan mereka orang-orang yang sombong, angku, punya kekuatan. Wa minha, di antara kisah itu, muwajahatu Khalidina Ibrahim lin Namrud wa qaumih, apa yang dilakukan oleh Khalilullah, kekasih Allah yang tertinggi, ya, yani setelah Muhammad alaihi wassalatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khalil Allah, bahkan yang termulia, ya, sebagaimana Ibrahim juga adalah khalil Allah, kekasih Allah, menghadapi, memerangi Namrud, raja Namrud dan kaumnya, ya, wa muwajahat kalimillah Musa li Fir'aun wa qaumih, dan apa yang dilakukan oleh kalimullah yang diajak langsung berbicara oleh Allah tanpa perantara, yaitu Nabi Musa alaihissalam, menghadapi dan memerangi Fir'aun dan kaumnya. Ibrahim alaihissalam seorang diri, iya kan? Seorang diri. Nah, Nabi Musa hanya bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Nah, wa min wajahatil ulama, dan di antara yang dilakukan oleh ulama menghadapi, memerangi ahlus syirk, ahlul kufur, kibriya, ahlul batil, ahlul bidah, ahwa, meskipun dalam kondisi kekuatan Ahlus Sunnah lemah, mereka yang dominan. Muwajahatul Imami Ahmad li daulatil ma'mun wal mu'tasim wal wathiq. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad menghadapi secara langsung terang-terangan ya, kekufuran bid'ah, hentikannya sampai pada tingkatan kufur yang hendak ditanamkan oleh kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah dengan tokohnya Ahmad Ibnu Abi Duat ya, yaitu bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan ucapannya Allah, bukan kalamullah yang merupakan sifat Allah. Dikarenakan kaum tokoh-tokoh Jahmiyah Mu'tazilah waktu itu berhasil mempengaruhi khalifah yang ada, khalifah Abbasiyah waktu itu, yaitu pada masa pemerintahan daulahnya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wah, tiga kurun pemerintahan. Nah, kekuatan di tangan mereka, mereka yang dominan, pemerintah bersama mereka. Akan tetapi dihadapi oleh Imam Ahmad. Nah, Al-Khulafa Al-Abbasiyin, mereka adalah khalifah-khalifah Abbasiyah. Wa ma'ahum Al-Qudat Wal-Umara, bersama mereka Al-Ma'mun, Al-Mu'tas, Al-Wasik, ini didukung oleh Qadi-Qadi ya, dan Amir-Amir, Gubernur-Gubernur mereka. Min ru'usil Jahmiyah wal Mu'tazilah, dari pembesar-pembesar tokoh-tokoh pentolan-pentolan kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dihadapi oleh Imam Ahmad. Meskipun dengan resiko hampir ditebas lehernya oleh Khalifatul Ma'mun ya, akan tetapi belum sampai terlaksana Khalifatul Ma'mun, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah disiapkan pedangnya, tapi Allah mencabut nyawanya, menyelamatkan Al Imam Ahmad. Ya, dengan resiko di penjara, di dera dengan dipukul, dicambuk. Ya, sampai fitnah berakhir masih terasa bekas cambukan itu, sakitnya di tangan jari-jarinya Imam Ahmad. Nah, dihadapi oleh Imam Ahmad. Nah, wa minha, dan di antaranya muwajahatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidhihi. Apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya bersamanya ya, berjuang bersamanya itu Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi wa ghairihima. Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi dan selain keduanya dari murid-murid Ibnu Taimiyah menghadapi kaum lil Asy'ariyah was Sufiyah, kaum Asy'ariyah dan kaum Sufiyah. Karena waktu itu yang tampak dan kuat ya dan mendominasi adalah kaum Asy'ariyah dan kaum Sufiyah. Wad-daulah wal quwwah bi aidihim, pemerintahan dan kekuatan di tangan mereka, di tangan kaum Asy'ariyah dan Sufiyah ketika itu. Tetapi Ibnu Taimiyah menghadapinya, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ya, keluar masuk penjara, Ibnu Qayyim diseret ya dengan kuda di jalan. Nah, mereka sabar hadapi itu demi untuk ya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya muwajahatul Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Apa yang dilakukan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab menghadapi wa man ma'ahu, dan bersamanya. Siapa yang bersamanya? Ya, yang mendukungnya. Li kuwas syarr wal batil. Hatta qamat lahu daulatun islamiyah qawiyah. Dengan kekuatan kejelekan yang kebati waktu itu, yang ada yang dikenal waktu itu di Najd ya, di negeri Najd adalah syirik, kufur ya, hampir tidak dikenal tauhid. Datang Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, ini pada pertengahan abad 12 Hijriah, berdakwah dalam keadaan sendirian ya, lemah dari sisi kekuatan. Nah, sampai kemudian ya berjumpa dengan saudaranya Muhammad bin Sa'ud. Kemudian terjadi perjanjian bersamanya. Sa'ud ini punya pemerintahan, kekuatan. Ya. Maka terjadi perjanjian di antara keduanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Al-Hujjah wal-Bayan, kemudian Muhammad Sa'ud dengan kekuatannya. Melindunginya, melindungi dakwanya. Berdakwah dengan penuh hikmah, memberantas kesyirikan, kekufuran. Akhirnya berdirilah ya Arab Saudi sampai hari ini, negara tauhid. Nah, qamat lahu daulah Islamiyah qawiyah, tegak berdiri baginya ya pemerintahan Islam kok ya. Itu negara Arab Saudi. Nah, didirikan oleh Muhammad Saud ini tadi bersama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, dan barokah pada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, keturunan-keturunannya alus syekh itu keturunannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Terus ulama terlahir ya dari keturunannya dan jadi mufti mamlakah Al-Arabiyah. Naam. ولم يأخذ هؤلاء بهذه الرخصة. Dan mereka-mereka yang kita dengar kisahnya di atas, ya, mereka tidak mengambil rukhsah itu. Padahal ada rukhsah kan sebenarnya. Ada rukhsah bagi mereka. Melihat ya, yang mendominasi, yang kuat, menang adalah Ahlus Syarr wal Batil. Tapi mereka tidak memilih rukhsah. Bal akhadhu bil azimah. Bahkan mereka mengambil al-azimah. Ya. Yang wajib untuk mereka lakukan. Mereka merasa meyakini bahwa mereka bertanggung jawab. Wajib atas diri mereka untuk tampil dengan segala resiko yang akan ditanggung meskipun nyawa mereka harus hilang. Ya. Mereka sudah menjualnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat. Maka mereka sabar. Apapun yang mereka hadapi. Wa ra'au anna al-akhd bil-azimah wal wajib. Dan mereka mandang mengambil al-azimah ini tadi. Ya. Yang bukan rukhsah, bukan keringanan. Itu adalah masyaqqah. Itu adalah berat, sulit. Itu yang wajib yang harus mereka tempuh. Wa anna hadza min a'zamil jihad, dan mereka meyakini bahwa ini adalah jihad yang paling agung. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatu adlin wa fi riwayah haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling mulia adalah menyampaikan kalimat adl, kalimat yang adil, pada riwayat yang lain kalimat hak, inda sultanin jair, di sisi penguasa yang zalim. Hadis ini dihasil disebutkan datang dari banyak jalan dari sejumlah sahabat, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahih. Kata Syekh Rabi wa huwa kama qal, dan seperti yang dikatakan Syekh Al-Albani. Syekh Rabi mendukung pensahihan Syekh Al-Albani. Syekh Una Mukbil Al-Wadi juga mensahihkan hadis ini. Nah, inilah jihad yang paling utama. Seorang diri ya, menyampaikan nasihat, kalimat hak kepada penguasa yang zalim. Nah, ini butuh syaja'ah, butuh keberanian. Butuh ilm. Nah. Ya, ini yang mereka pilih. Tidak memilih rukhsah tadi. Wa fi hadzal 'asri, dan pada masa ini nahadu ahlus sunnah fi mukhtalafil buldan bidda'wati ilallah. Pada zaman ini nahadu bangkit ahlus sunnah di berbagai negeri ya, berdakwah ke jalan Allah. Wayasbiruna ala ma yuwajihuna fi tilkal buldan, dan mereka bersabar menghadapi apa yang mereka harus hadapi di negeri-negeri tersebut. Allati takunul quwwa wal ghalaba fiha li ahli al-bid'ah wal batil, yang mana kekuatan kemenangan yang mendominasi di negeri-negeri itu adalah ahlul bid'ah wal batil. Ya, فلا يصدهم ذلك عن مواصلة الدعوة والصبر على ما يلاقونه من الأذى. Hal itu tidak menghalangi mereka untuk meneruskan dakwah dan bersabar atas apa yang mereka ya dapatkan hadapi dari gangguan. Nah, coba kalian sebut ya negeri apa? Di situ kita dapatkan bahwa ahlul bidah wal ahwa, ahlus syarr, ahlul batil mesti lebih banyak jumlahnya dengan berbagai sekte-sektenya, kan begitu? Ya, dan pengaruhnya dan kekuatannya di pemerintahan. Tetapi ahlus sunnah terus berdakwah. Nah, ini maksud Syekh Rabi. Ya, karena ahlus sunnah menganggap bahwa itu, meyakini bahwa itu kewajiban mereka. Nah, fayasduku alaihim qaulur rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka benar diterapkan pada mereka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang terang-terangan zahirin, terang-terangan di atas al-haq, tidak bermuka manis, tidak berbasa-basi terhadap bid'ah, terhadap kekufuran, kesyirikan, terang-terangan. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka siapa saja yang menghinakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, hingga datang keputusan Allah, wahum kadzalik, dalam keadaan mereka tetap demikian keadaannya. Hadis ini muttafaq alaih. Berikutnya kata Syekh Rabi, "Tsumma inna ma dzakartahu la yantabiqu ala waqi'i hadzal 'asri wa ahli." Kemudian apa yang kamu sebutkan dari kaidahmu ya, itu penerapannya, aplikasinya tidak sesuai dengan realitas pada zaman ini. Ya. Dan generasi Anda pada zaman ini. Pertama, fal quwwatu wadh-dhuhur fi biladil haramaini walhamdulillah li ahli sunnah as-salafiyyin. Kekuatan, kemenangan, kejayaan di bilad al-haramain, ya, haram Makkah, haram Madinah dan sekitarnya, di Arab Saudi, walhamdulillah, ahlus sunnah, salafiyun, mereka yang memegang kekuasaan. Barokah dakwahnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, ya, dengan saudaranya Muhammad bin Saud. Setelah, ya, taufik Allah subhanahu wa ta'ala, di awal dan di akhir. Wassagar ala ahli al-ahwa, dan kehinaan, kelemahan di pihak ahlul ahwa, ahlul bidah. Walihada tarahum yatasattaruna bibida'ihim. Oleh karena ini kamu melihat mereka ya, yatasattarun bibida'ihim, mereka tidak berani terang-terangan dengan bid'ah mereka, mereka menyamarkan bid'ah-bid'ah mereka. Wa yalbasu katsirun min ahli al-ahwa libas as-salafiyyah sunnah. Banyak dari ahli al-ahwa mereka berpakaian dengan baju ya dakwah salafiyah dan sunnah. Tidak berani terang-terangan karena mereka dalam kondisi lemah. Yang kedua, fi biladil kufri min dual Eropa wa Amerika wa ghairihima, di negara-negara kufur, di negeri-negeri Eropa, Amerika dan selainnya, ya, alhamdulillah di sana ada dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Qad a'tau fi dasatirihim wa qawaninihim hurriyatal kalima fi kullil majalat lil kuffar wal muslimin. Mereka memberikan kemerdekaan, kebebasan, ya, menetapkan hal itu pada dustur-dustur mereka, konon-konon pada aturan-aturan mereka, perundang-undangan mereka, mereka menetapkan adanya hurriyah al-kalimah, kebebasan berbicara fi kullil majalat, pada seluruh bidang apa saja ada kebebasan berbicara, setiap orang punya hak ya, dari kalangan orang kafir dan kaum muslimin ya, tidak ada pembatasan. Fal kuffar yastaghilluna hadhihi al-hurriya lit-ta'ni fil Islam wa ahli, maka orang-orang kafir yang ada di negeri-negeri itu memanfaatkan ya kebebasan ini untuk mencela dan menikam Islam dan ahlul Islam kaum muslimin. Wa man sya'u mimman yukhalifu min ahli minalim, dan siapa saja yang mereka hendak tikam dan mereka celah dari kalangan golongan-golongan yang menyelisih mereka ya, dari penganut agama-agama yang ada. Wan mubtadi'ah, begitu pula pihak lainnya itu kaum mubtadi'ah, yastaghilluna hadhihi al-hurriyah, mereka juga memanfaatkan kebebasan ini fi tashwihil haqqi wa ahli, untuk memburukkan citra al-haq dan penganut al-haq, wa fi nasyi dhalalati wa batilihim, dan dalam menyebarkan kesesatan mereka dan kebatilan mereka. Wa ahlus sunnah juga begitu. Alhamdulillah yastaghilluna hadhihi al-hurriyah, memanfaatkan kebebasan ini fi nasyi ma indahum minas sunnah wal haq, dalam menyebarkan apa yang ada di sisi mereka berupa sunnah dan al-haq. Wa fi raddil batil wal hajamat ala al-islam, dan dalam membantah kebatilan dan serang-serang terhadap Islam. Masing-masing berjuang di bidangnya ya, sesuai kepentingannya. Walhamdulillah ahlus sunnah dengan ini ya bisa memanfaatkan ini. Wa majalat hadhihi al-hurriyah katsiratun jiddan, majalat na'am medan yang bisa digunakan, media-media yang bisa digunakan dimanfaatkan untuk memanfaatkan kebebasan ini banyak sekali ya, di banyak aspek, banyak bidang ya, bisa memanfaatkan media kasuhuf ya, kasuhuf suhifah ya, bisa memanfaatkan koran, wal majallat majallah ya, buletin-buletin disebarkan, wal mawaqi' al fadha'iyah ya, wa syabakat al ma'lumat ad dawliyah al internet. Nah, situs-situs internet. Nah, ini semua bisa dimanfaatkan media-media ini. Nah, jadi ya, ini di Eropa seperti ini. Ya, alhamdulillah di negeri kita. Ya, alhamdulillah di negeri kita. Negeri Muslim. Dan negeri muslim yang lainnya. Ya. Bisa berdakwah. Kan begitu. Meskipun ahlu syarul batil banyak. Nah. Fa'ayna anta min hadhal waqi' ya Ruhaili. Nah. Ahir Ruhaili, di mana kamu? Hah? Dengan realitas ini. Nah. Realitasnya seperti ini. Kok bicara kaidah seperti itu? Mau dibawa kemana kaidahnya? Hah? Nah, fakana yajibu an tusajji'a, adalah kewajibannya. Wajib bagimu yang seharusnya kamu lakukan adalah an tusajji'a ahlal haq. Kamu memotivasi ya, mendorong ahlul haq ala nashri ma indahu minal haq, untuk menyebarkan al-haq yang ada pada mereka. Wa ala raddi ala ahli al-batil, dan untuk membantah ahli al-batil. Karena kalau kita dengar kaidahnya kan jadi, waduh, sekeliling kita ini ada golongan ini, di sana ada golongan ini, di barat golongan ini, di timur golongan ini, di selatan golongan ini, di utara. Berarti gimana? Akhirnya menjadikan kita untuk melemah semangat untuk berdakwah, kan begitu jadinya. Mendengar kaidahnya Ar-Ruhaili. Padahal realitasnya tidak begitu. Harusnya kan memotivasi. Mendorong. Seperti yang dilakukan Syekh Robi yang kita dengar ini. Begini seharusnya. Alhamdulillah. Dakwah di mana-mana berjalan. Nah. Dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina arafna bitajarubi at-tawilah. Ya, menyebarkan al-haq, membantah ahlul batil yang kita sudah mengetahui dengan pengalaman yang panjang, kata Syekh Rabi. Bukan dengan berdasarkan pengalaman sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, puluhan tahun. Nah. Ya, sudah puluhan tahun. Ya, beliau sudah 83 tahun Syekh Rabi sekarang. Sudah lebih. Nah. Menghadapi berbagai ya ragam ahlul bidah wal ahwa. Dengan pengalaman yang panjang itu diketahui annalinal janib wassukut anhum, bahwa berlembut-lembut mendiamkan mereka la yaziduhum, tidaklah menambah mereka illa utuwan wa tamarrudan, kecuali hanya mereka semakin membangkang, semakin durhaka terhadap al-haq, semakin menolak al-haq. La siyama idza wajawujida man yuhabihim wa yudafi anhum, apalagi jika ditemukan ada orang yang ya menyegani mereka, kemudian tetap mendukung mereka, membela mereka. Ini semakin menjadi mereka. Semakin menjadi mereka. Nah, wa ala kulli hal. Ya. Dan ala kulli hal, fastishhaduka bi kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tanzilihi ala ahli hadzal 'asr fi ghairi mahallihi, bagaimanapun juga. Ya. Bagaimanapun mau dirincikan, yang jelas pendalilanmu menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan penerapan ya keterangan Ibnu Taimiyah tersebut mau diletakkan untuk ya ahli hadzal 'asr, untuk kaum muslimin ahli sunnah yang ada pada zaman ini sekarang, fi ghairi mahal, itu bukan pada tempatnya, keliru, salah. Nah, salah. Alhamdulillah. Nah, jelas ini ya. Baik. Jadi satu syubhat lewat. Alhamdulillah. Nah. Ya rahmukallah. Nah, barangkali insyaallah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin kita luangkan waktu besok insyaallah di akhir.